Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatil kiram azanallahu wa iyyakum. Kita sudah masuk pada pembahasan tentang al-mabniyu wal mu'rabu. Disebutkan dalam kitab ini, wa tanqasimul kalimatu 'inda tarakubi ila qismaini. Jadi kata-kata itu ketika tersusun dalam sebuah kalimat, itu terbagi menjadi dua klasifikasi dari segi status dari harokat akhirnya. Yang pertama, qismin la yataghayyaru akhiruhu abadan. Kata-kata yang tidak pernah berubah harokat akhirnya. Ini yang dinamakan dengan istilah mabni. Dan yang kedua, wa qismin yataghayyaru akhiruhu. Kata-kata yang senantiasa berubah-ubah harokat akhirnya. Ini yang dinamakan dengan istilah mu'rab. Pada pembahasan sebelumnya, itu kita sudah menjelaskan bahwasannya kalimat sempurna al-jumlatul mufidata tatarakkabu minal kalimatil mufradati, itu tersusun dari kata-kata. Nah, kata-kata itu sendiri dalam lisan Arab itu kan itu terbagi menjadi tiga, al-fi'li kata kerja, wal-ismi kata benda, wal-harfi kata harf. Nah, ketiga jenis kata ini itu ketika tersusun dalam sebuah kalimat, status harokat akhirnya itu tidak sama, tidak serupa. Akan tetapi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ma yakunu akhiru ala halatin wahidatin fi ayyi tarkibin kana. Jadi yang pertama itu yang senantiasa bersifat tetap, harokat akhirnya tidak pernah berubah-ubah meskipun berubah itu kan susunan kalimatnya. Ini yang dinamakan dengan istilah mabni. Sebagai contoh, kata aina dalam kalimat-kalimat yang pertama, ainal kitabu, aina al-kitabu, berharokat fathah. Lalu yang kedua, wa aina zahaba aliyun, itu pun juga berharokat fathah. Dan yang ketiga, wa min aina jikta, kata aina dalam kalimat ini pun juga berharokat fathah. Nah, disebutkan fa inna nuna fiha mulazimatun lil fathati, maka huruf nun kan pada kata aina ini senantiasa berharokat fathah dan tidak diperbolehkan itu kan membeda-bedakan dari harokat aina diubah-ubah sesuai dengan perubahan posisi kalimatnya, ini tidak diperbolehkan. Nah, karena dia termasuk dalam istilah mabni. Lalu yang kedua, ikhwatil kiram, wa minha ma yakunu akhiru ala ahwalin mukhtalifatin. Ada pula kata-kata yang harokat akhirnya itu berubah-ubah sesuai dengan beragam kondisinya. Terjadi misalnya perubahan posisi kalimat, adanya awamil dan lain sebagainya. Misalnya kata as-sama'u yang pertama pada kalimat as-sama'u sofiyatun berharokat dhammah. Lain halnya dengan kalimat yang kedua, hajabati suhubu as-sama'a berharokat fathah. As-sama'a berharokat fathah ya. Lain halnya pula dengan kalimat nazartu ila as-sama'i. As-sama'i berharokat kasrah. Nah, kita menyaksikan bahwasanya harokat akhir pada kata as-sama ini berbeda-beda sesuai dengan posisi kalimatnya dan sebab-sebab lainnya. Ini yang dinamakan dengan istilah mu'rab. Wallahu a'lam bishawab.